Mitra bisnis, hasil voting rapat paripurna DPR atas kasus Bank Senturi memang menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPR menilai telah terjadi pelanggaran dalam kasus Bank Senturi sehingga harus dilanjutkan ke proses hukum. Di sisi lain, pihak eksekutif justru berpendapat lain serta tetap bertahan pada pendapat awal mereka yang menilai kebijakan bailout sudah tepat. Kondisi yang sangat kontradiktif ini membuat beberapa kalangan menilai pesimis terhadap hasil kerja pansus DPR, bahkan ada juga wacana yang menyebutkan rekomendasi pansus hanya akan menjadi produk sampingan yang tidak dapat dipergunakan oleh para penegak hukum untuk menuntaskan indikasi pelanggaran yang terjadi dalam kasus Senturi. Untuk membahas kondisi ini, segera kita akan temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, kemarin Bapak juga sependapat dengan wacana yang menyebutkan rekomendasi pansus hanya akan menjadi produk sampingan bagi aparat penegak hukum. Mengapa begitu, Pak Kwik? Oleh karena tanpa DPR pun mereka sudah mempunyai dan mereka lebih mampu menyidik dibandingkan dengan DPR, teknik-teknik penyidikan, dan mereka sudah lebih. Sehingga dengan demikian memang sia-sia dalam arti ya sudah, cuma DPR jadi mayoritas dari anggota DPR berpendapat C, pakai C, artinya itu salah semua, itu dulu tidak masuk akal. Dan yang lain mengatakan, mau apa? Saya menganggap sistemik kok gitu. Nah, sekarang yang terus kenapa sih memangnya kalau tidak sistemik atau sistemik, terus kenapa? Nah, ini yang lebih dalam, kenapa sampai ada angket itu? Oleh karena adanya desas-desus, adanya dugaan-dugaan bahwa kasus Bank Senturi itu di bail out tidak untuk mengamankan bank, tidak untuk sistemik, akan tetapi untuk melindungi, untuk membela kepentingan di perusahaan besar. Nah, dugaan itu cukup kuat sebetulnya. Nah, di perusahaan besar kenapa? Misalnya begini, mengapa BUMN bersedia menyimpan uangnya di bank yang seperti itu, yang sejarahnya seperti itu? Tapi Pak Kwik, bukankah hal itu bisa dikonter dengan pendapat adanya perbedaan suku bunga yang lebih besar? Nah, kalau BUMN mengatakan karena tingkat bunga yang diberikan lebih tinggi kan, ya apa sebodoh itu? Oleh karena kalau ada lembaga keuangan yang memberi bunga yang lebih tinggi itu mesti berarti ada masalah. Seperti ya kalau ekstrimnya kita kan pernah mengenal Yayasan Kemakmuran berapa puluh tahun yang lalu itu yang YKAM, Yayasan Kemakmuran Adil dan Makmur apa-apa itu. Yang Ongko Wijoyo akhirnya dipenjara. Nah, kalau di Amerika itu Madoff. Nah, di sini yang terkait dengan Senturi kan urusan antaboga. Nah, jadi ya itu kalau dari situ saja sebetulnya sudah jadi banyak indikasi. Itulah yang menyebabkan DPR mengambil keputusan. Kalau ditanya bisa dibuktikan secara eksak, ya nggak bisa. Karena ini bukan matematik, bukan fisika. Tetapi nalar, perasaan, keyakinan, itu semua ikut berbicara. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.